إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. طيب افتحوا الكتاب yang terakhir kita baca adalah apa yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim fi tafsirihi an Anas qala qala Umar waqaftu rabbi wafaqtu rabbi fi arba'in. Aku mencocoki Rabbku dalam empat perkara, di antaranya tentang walaqad khalaqnal insana min sulalatin numtin, ketika Allah menceritakan tentang penciptaan manusia dari mulai nutfah, dari mulai tanah di akhirih. Kemudian beliau berkata tabarakallah ahsanul khaliqin. Ternyata turun ayat lanjutannya persis seperti itu. Fazada fi hadzal haditsi khoslatun sadisah. Maka di sini dengan yang disebutkan barusan lengkaplah jadi enam perkara yang Umar mencocoki ayat-ayat Al-Qur'an. Padahal ayatnya belum turun. Ini Umar berbicara, Umar berpendapat, tiba-tiba turun ayat mencocokinya. Walil haditsi tariqun akhar an Ibn Abbas auradtuhu fit tafsir al-musnad. Dan hadis ini memiliki jalan-jalan lain dari Ibn Abbas dan aku sudah sebutkan di dalam tafsir yang bersanad. Thumma ra'aitu fi kitab Fadail Imamain. Kemudian aku dapati dalam kitab Fadailil Imamain li Abi Abdullah Asy-Syaibani, yang ditulis oleh Abu Abdullah Asy-Syaibani rahimahullah, wafaqa Umar rabbahu ahada wa 20 mawdi'an fadhakara hadhihi as-sitta. Dalam kitab tersebut, kata Imam Suyuti, disebutkan diantaranya enam perkara yang sudah kita baca dan sudah kalian sebutkan tadi. Baik, enam perkara itu sudah disebut. Apa yang ketujuhnya? Yang ketujuhnya kisah Abdullah ibni Ubay ibni Salul. Manhu? Siapa dia? Naam, Rasul Munafiqin. Tokohnya Munafiqin. Qultu hadithuha fi sahihi anhu. Hadisnya di dalam kitab sahih dari beliau. Qala lamma tuwfi Abdullah ibni Ubay, ketika meninggalnya sang tokoh munafik Abdullah ibni Ubay ibni Salul, du'iya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam li salati alaihi. Nabi SAW dipanggil untuk mengimami mensolatkan jenazah ini, jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Faqama ilaihi faqumtu hatta waqattu fi sadri. Maka berdiri Rasulullah SAW ingin menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka kata Umar, aku pun bangun berdiri di hadapan Rasulullah SAW di depan dadanya. Faqultu, aku katakan ya Rasulullah, awa ala aduwallah au aduwillah ibni Ubay alqa'il yawma kada wa kada. Ya Rasulullah, apakah engkau akan menyolatkan musuh Allah yang pernah berkata begini dan begini pada hari ini, pada hari tertentu, tidak disebutkan yawma kada wa kada. Fawallahi makana illa yasiran, sungguh demi Allah tidak terjadi ketika itu kecuali sesaat saja tiba-tiba turun ayat. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. turun ayat, jangan kau salatkan atas seorang pun dari mereka-mereka yang mati selama-lamanya. Ini para munafikin. Ketika ayat berbicara tentang munafikin, Allah katakan, engkau jangan menyolatkan salah seorang mereka. Wala taqum ala qabrih. Jangan kau salatkan, jangan kau doakan mereka. Jadi berapa berarti? Dari tambah dari yang 6, 7. Wasaminan. Yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara, atau yang ke 8, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr wal maisir. Sudah masuk dari yang 6 apa belum? Harus diulang kembali kemarin. Yang 6 tadi. Makanya saya tanya berulang, apakah sudah disebut tentang masalah khamr? Sepertinya sudah. Baik, yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Qultu huma ma'a ayatil ma'idah khaslatun wahidah wassalasah fil hadisis sabiq. Saya katakan, beliau menukil, ini Imam Suyuti menukil dari kitabnya Abu Abdullah Asy-Syaibani. Kemudian beliau komentari bahwa hadis ini atau yang ke-9 ini dengan yang ke-8 dengan yang tadi itu sama. Artinya itu 3 itu 1. Yang sudah disebut dengan yang ke-8 dan ke-9. Aku lihat semuanya di dalam satu hadis. Ashiran. Ini hitungan dari Abu Abdullah Syaibani. Lama aktsara Rasulullah SAW min al-istighfari liqaumin, ketika Rasulullah SAW banyak memintakan ampun pada satu kaum, maka Umar berkata kepada Rasulullah SAW, sawa'un alaihim, sama saja ya Rasulullah atas mereka, apakah engkau mintakan ampun ataupun tidak, mereka akan tetap begitu. Fa'anzalallah tabaraka wa ta'ala, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Walaupun tastaghfir lahum 70 marrah. Ini berkait dengan yang tadi, munafikin, orang-orang yang dohirnya muslim. Rasulullah SAW melihat dohirnya saja sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, mudah-mudahan Allah ampuni mereka, mudah-mudahan Allah ampuni mereka. Maka Umar menyatakan, sawa'un alaihim, sama saja kau mintakan ampun atau tidak, karena keadaan mereka begini-begini. Ternyata turun ayat dalam surat Al-Munafiqin, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Qultu, aku katakan, akhrajahu Tabarani an Ibn Abbasin. Tabarani fi Mu'jamil Kabir. Yang ke-11. Lama istasyara alaihi salatu wassalam as-sahabah fil khuruji ila Badrin. Ketika Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada para sahabat untuk berangkat ke Badr, asyara Umar bil khuruj. Umar mengisyaratkan untuk keluar. Fanazalat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Ketika Rasulullah SAW mengajak musyawarah para sahabatnya, apakah kita bertahan di Madinah atau kita keluar? Masih ingat kisah Badr? Nah, waktu itu Rasulullah SAW bermusyawarah. Ada yang menjawab kita bertahan saja di sini, ada yang menyatakan kita keluar, ada yang menyatakan dengan kesiapannya, dan itu salah satu dari Ansar, dan menyatakan ya Rasulullah, apapun yang kau putuskan kami ikut. Apakah menuruni lembah ataupun menyembangi lautan, aku akan ikut bersamamu. Kami tidak akan berkata seperti Yahudi kepada Nabi Musa, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Kami enggak akan berkata seperti Yahudi kepada Nabi Musa, pergilah engkau berdua dengan Tuhanmu, kami tunggu di sini. Tidak. Kami akan berkata kepada engkau ya Rasulullah, berangkatlah engkau dengan Rabbmu bersama Rabbmu, wa nahnu ma'ak, dan kami bersamamu. Barakallahu fikum. Saat itu siapa yang berpendapat untuk keluar? Datangi mereka. Umar bin Khattab di antaranya radhiyallahu taala anhu. Kemudian turunlah ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq. Dan ingatlah ketika Allah menakdirkan kau keluar dari rumahmu, dari tempatmu dengan kebenaran. Ini yang ke-11. Yang ke-12, lama istasyara alaihi salatu wassalam as-sahabata fi qissatil ifki. Ketika Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam kisah al-ifk. Tahu kisah al-ifk? Tuduhan dusta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha ketika Aisyah tertinggal. Kemudian ditemukan oleh seorang sahabat yang mulia, yang mukmin, taqi, tahir, tidak punya sedikit pun niat jelek, hanya saja dia melihat ada yang tertinggal seorang wanita, maka dia merendahkan untanya, mendudukkan untanya agar dia naik dengan tidak menengok kepadanya sedikit pun. Kemudian menuntunnya dalam keadaan tidak menengok ke belakang sedikit pun sampai ke Madinah untuk menolongnya. Tetapi munafikin mulai berkata, lihatlah seorang wanita muda dengan seorang laki-laki yang ganteng, apa kira-kira yang dilakukan? Ini fitnah. Terjadilah ucapan-ucapan fitnah di kalangan para munafikin dan orang-orang yang terbawa dengan para munafikin. Disebutkan dalam kisah ifk tadi, qala Umar, man zawwajakaha ya Rasulullah, siapa yang menikahkan engkau dengan dia ya Rasulullah? Allah, yang menentukannya adalah Allah. Qala fatadhunnu anna rabbaka dallasa 'alayka fiha, maka apakah mungkin, apakah kau menduga bahwa Rabbmu dallasa, dallasa itu mudallis, apa, menyembunyikan sesuatu, menyembunyikan aib yang ada pada wanita tadi. Subhanaka hadza buhtanun 'adzim, maha suci engkau ya Allah, ini adalah tuduhan yang sangat dusta, yang sangat besar. Fanazalat kadzalik, maka turunlah ayat persis kalimatnya, subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Pasti ini dusta yang besar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Siapa yang menjodohkan engkau dengannya? Allah. Apa mungkin Allah menyembunyikan kekurangannya kepadamu sehingga engkau mendapatkan wanita yang ternyata jelek? Subhanaka hadza buhtanun 'adzim. Tidak mungkin. Ini dusta yang sangat besar, kata Umar. Ternyata turun ayat persis seperti itu. Baik. نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته